tubuh Anda sudah bisa membakar lemaknya dan dia growing exponentially. Your body is a fat burning machine. Tubuh Anda akan menjadi mesin pembakar lemak. Masya Allah, keren kan? Nah, ini yang perlu Anda pahami ya. Jadi mulailah untuk apa? Untuk makan itu to fuel your body, not to feed your emotion. Makan itu untuk memenuhi kebutuhan nutrisi, bukan memenuhi kebutuhan selera. Ya, mulai sekarang begitu. Jangan semua, cukuplah seseorang itu dikatakan rakus kalau dia melihat semua makanan dia pengen makan, itu rakus. Hadisnya begitu. Ya. Saya kadang-kadang mohon maaf geleng-geleng kepala ya, geleng-geleng kepala dalam hati. Bisa enggak? Bisa aja. Geleng-geleng gitu kan. Ngelihat misalkan ada kemarin tuh di mana gitu kan, subhanallah. Di sebuah tempat, saya lupa, entah restoran atau di mall, entah saya lupa saya. Ada suatu keluarga gitu kan, bukan keluarga, tapi bapak-bapak gitu kan. Badannya, subhanallah, sudah berlimpah ruah lemaknya. Gemuknya luar biasa. Waktu saya lihat makannya dia, saya bilang ini orang apa enggak sadar ya, saya bilang. Numpuk lagi, saya katakan beban bagi badannya. Terus kalau dia sakit, kan nyusahin orang. Kenapa nyusahin? Berat banget ngangkatnya. Gitu loh. Jadi maksud saya apa namanya? Kalau saya kira kata yang tadi, kalau Anda makan itu mulailah berpikir untuk apa? Ini bikin saya sehat atau bikin saya makin merana lagi badannya? Ya, makin merana lagi gitu. Nah, lalu caranya gimana? Baik, kalau Anda lihat ini penutupnya sebelum tanya jawab. Lihat diagram ini. Ketika Anda melaparkan diri Anda atau bahasa kerennya berpuasa pada 12 hour atau 12 jam, maka Anda akan masuk ke fasted state. Masuk ke fase puasanya, belum optimal banget, tapi masih di depan pintunya lah. Ketika 16 jam Anda berpuasa atau menyengajakan lapar, maka Anda sudah mulai masuk ke levelnya burning zone, tapi belum optimal juga. 18 jam tubuh Anda sudah bisa membakar lemaknya dan dia growing exponentially, semakin banyak lemak yang kebakar. Dan kalau Anda yang mengikuti kajian saya beberapa waktu lalu di mana ya, rasa di Puri Bintaro, tentang kulkas sama freezer, masalah kita zaman sekarang adalah banyak di freezer. Freezer itu apa? Timbunan lemak yang tidak bisa dihilangkan meskipun Anda makan sedikit banyak bergerak. Makan sedikit banyak bergerak tidak akan mampu menghilangkan, ini bukan saya baca ya, kata si peneliti itu. Makan sedikit banyak bergerak tidak akan mampu menghilangkan lemak-lemak di freezernya. Lemak-lemak di freezer maksudnya di liver. Tidak bisa. Artinya apa? Harus dipuasakan. Kata kuncinya itu. Dan Anda lihat pada 20 jam, setelah 20 jam, maka your body is a fat burning machine. Tubuh Anda akan menjadi mesin pembakar lemak. Masya Allah, keren kan? Dan dia akan membangun otot 20 jam. Di 20 jam itu tubuhnya akan membangun otot dan muncullah atau akan apa namanya, tubuh akan mengeluarkan satu hormon yang fungsinya seperti fungsi para binaragawan yang membentuk otot, yaitu apa? Growth hormone. Growth hormone muncul, maka dia akan building muscle. Building muscle artinya apa? Yang gelimbir-gelimbir tadi, yang gelimbir-gelimbir tadi sama dia akan dipadatkan, dia akan kencangkan pada 20 jam pertama. 24 jam kemudian tubuh Anda akan mencapai the peak of fat burning, akan mencapai puncaknya pembakaran lemak. Keren kan? Ya, di sini saya mulai belajar, oh ternyata memang subhanallah, zaman Nabi itu, dan Nabi sendiri adalah manusia ya yang mulia pastinya, yang beliau itu enggak pernah kenyang seumur hidupnya. Karena lihat hadis ini Ibu sekalian, Masya Allah, kita mungkin perlu apa ya, tidak pernah Nabi Salasa melihat roti harus yang dari sejak beliau dibangkitkan atau diutus Allah, menjadi utusan Allah, hingga beliau meninggal dunia. Tapi Nabi itu enggak pernah makan roti harus. Ada orang bertanya, apakah tidak ada pada zaman Rasulullah ayak yang dapat mengayak tepung? Jawabannya, Rasul tidak pernah melihat ayak tepung dari sejak beliau diutus sehingga beliau wafat. Tanya orang itu lagi, jadi bagaimana kamu makan roti syair? Roti syair itu roti yang keras, yang tidak diayak terlebih dulu. Jawabannya apa? Mula-mula kami menumbuk kandung itu, kemudian kami meniupnya, dan sehingga keluarlah kulit-kulitnya, dan dari itulah kami campurkan dengan air, lalu kami mengulinya, dan inilah yang dimakan oleh Nabi SAW. Abu Bakar pernah satu hari beliau radhiyallahu anhu diberikan air madu. Orang memberikan air madu kepada Abu Bakar. Saat itulah Abu Bakar tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Kenapa menangis? Dia teringat dengan kisahnya Rasul. Nabi pernah juga seperti itu. Nabi diberikan air madu. Lalu apa yang terjadi? Nabi mengatakan, dan orang saat itu belum paham, ketika air madu dikasihkan sama Nabi, tah kayak gimana? Nabi katakan, pergilah, pergilah, kata Nabi, jauhi aku. Waktu dikasih air madu tadi, bukan ngomong sama yang kasih air madu, tapi Nabi seakan-akan berbicara dengan orang lain. Dan ternyata saat itu, setelah selesai Nabi mengatakan itu, ada orang bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bilang apa? Nabi bilang, ketahuilah tadi waktu engkau memberikan air madu itu kepadaku, kata Nabi, Allah menampakkan dunia ini dan segala isinya, dan mereka datang kepadaku. Terus Nabi bilang apa? Menjauhlah kalian. Itu. Makanya kalau kita baca apa tuh namanya, sirahnya Nabi ini, Masya Allah Ibu sekalian, ya malu kita, ya malu kita. Tadi saya barusan di macet-macet tadi saya sempat posting ya tentang kalau Rasulullah ada, kira-kira Rasul itu mencintai kita nggak sih, gitu kan? Kalau Rasul ada saat ini dan melihat kita, kira-kira Nabi cinta nggak sama kita? Atau jangan-jangan Nabi bilang, ya ini bukan umat seperti ini yang kuharapkan, gitu kan? Caranya gimana? Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ikutin aku, kata Rasulullah. Masalah umat zaman sekarang ini, masalah kesehatan, tidak lain tidak bukan muncul gara-gara apa? Gara-gara umat jauh dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menangislah kita harusnya ya di kesendirian kita, ya di kesepian kita. Karena apa? Karena begitu lamanya kita jauh dari sunnahnya Nabi. Saya mau cerita satu cerita, tapi cerita ini bukan cerita nyata, tapi cerita buatan saya, sebuah metafor. Ya mudah-mudahan dengan metafor ini, ibu-ibu sekalian, Anda bisa mendapatkan ibrahnya. Sebutlah Anda, ibu bapak di sini ya, punya anak perempuan lah misalkan. Anak perempuan ini, perempuan yang cantik wajahnya, lucu luar biasa ya, masih kecil misalkan. Lalu anak ini pergi meninggalkan Anda, diurus oleh orang lain misalkan, gitu kan. Dan anak itu kemudian datang lagi kepada Anda beberapa tahun kemudian dalam kondisi dia sudah menjadi seorang da'iyah, dalam kondisi dia sudah menjadi seorang ulama, dalam kondisi dia sudah diberikan Allah berbagai macam ilmu yang luar biasa, anak perempuan tadi. Ketika Anda bertemu dengan anak Anda tadi atau anak kita tadi itu, saya amat sangat yakin kita akan memeluknya luar biasa. Kita akan merangkulnya, mencium-ciumi dia, berlinangan air mata kita sambil kita mengatakan rindu kepada anak ini. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.